بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، وأنا في الدين رحمني ورحمكم الله. إن شاء الله pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Ad-Durratul Bahiyyah ala Mutammimah Al-Ajurumiyah karya Fadilatul Syekh Ahmad Al-Musabi Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada pembahasan ismul ladzi atau ismul ladzi la yansharif. Kita sebutkan kemarin bahwa ismul ladzi la yansharif yakni isim yang tidak ditanwin dan tidak dijarkan dengan kasrah karena wujudnya dua illah far'iyah pada isim tersebut, atau wujudnya satu illah yang menempati dua illah. Kenapa dia di mamnu minas sharaf? Karena ada keserupaan dia dengan fi'il. Jadi isim ketika memiliki keserupaan dengan huruf, dia mabni. Kalau dia memiliki keserupaan dengan fi'il, dia mamnu minas sharaf. Apa keserupaannya? Yaitu wujudnya dua illah. Yang satu kembali kepada lafad, yang satu kembali kepada makna. Apa dua ilah yang ada pada fi'il ya secara lafad? Artinya bahwa fi'il tersebut mushtaq dari isim. Ini ilah yang kembali kepada lafadnya. Adapun yang kembali kepada maknanya, bahwa fi'il itu selalu membutuhkan isim. Maka inilah dua ilah yang terdapat pada fi'il, yang ditinjau dari sisi lafad dan juga makna. Maka ketika illah ini terdapat pada sebuah isim, ya, terdapat dua illah far'iyah pada isim, atau satu illah yang menempati dua illah, maka dia mamnu minas sharf. Maka dia mamnu minas sharf. Dan kemarin sudah kita sebutkan ada berapa illahnya yang kembali kepada lafad. Nah, pas waktu ada berapa? Ada 7. Yang pertama? Yang pertama al-jam'u. Terus? Kemudian wazan fi'il. Wazan fi'il. Al-adl, at-ta'nis, at-tarkib, al-alif, wal-nun, wa-za-idatani, al-ujmah. Nah, yang ketujuh, al-ujmah. Al-ujmah. Adapun yang kembali kepada makna, ada 2. Apa ya Rizky? Ada ta'rif dan sifat. Apa makna ta'rif? Dia Ma makna ta'rif? Apa yang dimaksudkan dengan ta'rif di sini? Yaitu al-alamiyah, yaitu nama. Nama dan sifat. Ta'rif maksudnya adalah nama, ya. Kemudian illah yang kedua yang kembali kepada maknanya adalah as-sifah. Baik, kemarin kita sudah ambil juga jamak sighah muntahal jumu'. Sighah muntahal jumu'. Kenapa dia disebut sighah muntahal jumu'? Karena dia adalah jamak terakhir dari jamak taksir. Ya, tidak ada lagi jamak setelah itu. Kemudian dia menempati wazan apa? Mafa'ilu dan mafa'ilu. Mafa'ilu dan mafa'ilu. Maka ini adalah bagian yang pertama dari ismul ladzi la yansharif. Baik, sekarang kita masuk ke wazan fi'il. Fadal ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-mu'allif Abi Abdullah Ahmad bin Thabit bin Sa'id al-Musabi rahimahullah. Oh, qala al-Khattab. Oh, qala al-Khattab. Wa amma wazn al-fi'li fal muradu bihi ay yakuna al-ismu ala wazn khas bil fi'li. Kashamara, shammara, ka shammara. بتشديد الميم وضرب بالبناء للمفعول وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك أن يكون في أول أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغريب ونرجس. طيب sebutkan oleh penulis Al-Mutammimah. Sekarang kita masuk kepada ilah yang kedua. Adapun wazan fi'il, maka yang dimaksud dengan wazan fi'il yaitu isim itu berada di atas wazan yang dikhususkan bagi fi'il. Seperti syammara. Syammara dengan tasydid mim. Apabila ini dipergunakan menjadi nama syammara, ada orang namanya syammara, maka dia mamnu' minas sharf. Kenapa? Karena nama syammara itu berada di atas wazan fi'il. Waduriba. Ya. Waduriba. Jadi isim majhul. Fi'il majhul. Waduriba. Ada orang namanya duriba. Ini juga mamnu' minas sharf. Wantalaqa. Ya. Namanya intolako. Ini juga mamnu' minas sharf. Apa yang beliau sebutkan di sini semuanya fi'il madhi. Ya. Wa nahwihi min al-af'alil madhiyah al-mabdu'ah bi hamzatil wasl. Dan yang semisalnya dari fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasl. Idza sumiya bi syai'in min dhalik, apabila sesuatu itu dinamakan dengan fi'il madhi ini. Ya, jadi kalau ada sesuatu disamakan fi'il madhi, maka dia mamnu' minas sharf. Misalnya namanya Pak Kataba. Ada orang namanya Kataba. Apa yang ada di tengah-tengah kita? Ada enggak nama orang dari fi'il madhi? Banyak. Apa contohnya? Faza. Faza, ya. Faza. Ada enggak namanya Faza ya? Ada. Faza, ya. Anak antum, mamnu' minas sharf. Fa'zal. Ini ya fi'il madhi. Demikian juga aw yakuna fi awwali ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Atau apabila di hadapannya, di depannya itu ada tambahan seperti tambahan fi'il, wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, maka dia berserikat dengan fi'il dalam wazannya. Seperti ahmada yazida, ahmadu yazidu taghlibu. Ya. Wa narjisa, dan narjis. Ya. Ahmad, Yazid, Taglib, Narjis. Ini adalah ismu al-asma'ul ladzina yang sharif. Ya. Imam Ahmad, Yazid bin Muawiyah. Ya, ini semua nama-nama yang mamnu' minas sharf. Baca syarahnya ya di sini. Qawluhu khasin bil fi'li ay bihaitsu la yujadu fil ismil arabi min ghairi shududin ila munqawilan manqulan manqulan min al fi'li ka syamara bi tasydidil mim alima ala farshin alamun ala farasin alamun ala farosin. Pakai sin. Farosin. Farosin. Kila. Farosin. Farosin. Farosin. Ya. Kila lil hajaji, wa kila lil ghairihi. Wahua manqulan. Manqulun. Wahua manqulun min syamara mujarodan min fa'ilihi. Yushammiru tashmiran wa huwa ghayru munsarifin lil alamiyati wa waznil fi'lil mukhtasi waqis alayhi ghayrihi min al awzanil khasati bil fi'li. Bil fi'li. Baik, sekarang contoh ya, kata beliau. Qawluhu khasid bil fi'l. Ay bihaitsu la yujad fil ismi al-arabi min ghairi syudud illa manqulan min al-fi'l. Artinya wazan-wazan wazan fi'il dia khusus bagi fi'il, yaitu tidak ditemukan pada isim wazan yang demikian kecuali yang syud, yang syudud, yang syad, ya, illa manqulan min fi'il, ya, melainkan itu benar-benar diambil dari fi'il. Jadi fa'ala, wazan fa'ala ini semua adalah wazan fi'il, tidak ada wazan isim seperti itu. Ya. Maka contohnya syammara bi tasydidil mim alamun ala farasin. Contohnya syammara dengan mim yang ditasydid. Dia merupakan nama dari kuda. Qila lil hajjaj. Ya. Disebutkan bahwa ini adalah nama kudanya Al-Hajjaj ibnu Yusuf Al-Thaqafi. Ya. Orang yang zalim yang membunuh sahabat Abdullah ibnu Zubair. Ya, panglima perangnya Yazid bin Muawiyah. Dia punya kuda namanya Syammara. Wakila li ghairihi, dan disebutkan pula nama kuda selain Al-Hajjaj. Wa huwa manqulun min syammara mujarradan min fa'ilihi. Maka nama syammara ini diambil, nama kuda ini diambil dari kata syammara mujarradan min fa'ilihi yushammiru tashmiran, yang kosong dari fa'ilnya, artinya dia tidak memandang itu ada fa'il, jadi cuma diambil saja namanya, bukan dipandang sebagai isim. Ya, fahuwa ghairu munsharif, maka dia tidak ditanwin. Kenapa? Lil alamiyah wa wazil fi'il al-mukhtas, karena sebab alamiyah dan wazan fi'il yang khusus. Wa qis alaihi ghairahu min al-awzanil khasah bil fi'il, dan kiaskan juga ya yang selainnya dari wazan-wazan yang dikhususkan bagi fi'il. Baik. Paham ya maksudnya? Jadi ketika syammara ini dijadikan nama, maka dia mamnu minas sharaf. Baik, lanjut ke alih wa qawluhu. Qala syarih Allah Ta'ala wa qawluhu idha sumya bi syai'in min dalika ay anal wazna anna al-wazna khasa bil fi'li la yamna'u sarfa illa ala niyati fa innaka idha samaita shakhsan bishammara aw duriba al-mabaniyu lil majhuli aw intalaqa aw ghayriha min zadi khasa bi fi'li manak tahu min sarfi bil alamiyati wal wazni fi'li manak tahu atau mana'athu manak tahu. Mana'athu minas sarfi fa innaka idza samaita syakhsan. Oh ya, mana'athu minas sarfi. Atau dia kalau kembali kepada al-alamiyah, mana'athu minas sarfi. Ya, wazan ini kemudian masukkan apa, dan juga alamiah mana'athu minas sarfi, maka dia mencegahnya dari sarf. Ya boleh, wasi insyaallah, mana'athu minas sarfi atau mana'athu minas sarfi. Kayaknya mana'athu bagus itu. Mana'athu minas sarfi, mana'athu minas sarfi bil alamiyati wal wasmi lil mutasi aqulu ja'a an talaqu ra'aitu an talaqa wa marutu bi an talaqa bi qatil hamzati. Baik. Nah, sekarang dia syaratnya dia mamluk minas syaraf harus di kaitkan dengan alamiah, dia harus dijadikan nama. Ya, la yamna'u sarfu, la yamna'u sarfa illa ma'al alamiah. Dia tidak menahan asarf kecuali ya bersama dengan al-alamiah. Maka apabila engkau menamakan seseorang dengan syammara, kemudian duriba, intalaqa, dan yang selainnya dari wadar-wadar yang khusus bagi fi'il, maka dia mamnu' min asarf. Karena ada dua illah, yaitu al-alamiah dan wadar fi'il. Ya, maka ketika ada seseorang bernama antalaqa, kita katakan ja'a antolaku wa ra'aitu antolaqa wa marartu bi antolaqa bi qatil hamzah, ya, dengan syarat hamzahnya dijadikan hamzah ta, bukan lagi hamzah wasal. Kalau dia jadi nama bukan intolaqa tapi menjadi antolaku, antolaqa, ra'aitu antolaqa. Baik. Anta al-hub. Rahman. Wa qawluhu. Wa qawluhu. Kajiyadatil fitri. Ayyakuna. Mabdu'an bijiyadati. Harfin min hurufi na'aitu. Fa'innal fi'la. Fa'innal fi'la. Awwalun. Bihadihil jiyadat. Fa'innal fi'la awla. Awla. Awla bihadihil jiyadati minadismu. Karena fi'li tadullu ala makna wa ismi la tadullu ala syai'in wa dalika nahwu akrubin bi fathil hamzati wa sukuni kafi wa dhammi lam jam jam bi dhom illami jaqu qalbi jam qalbi fa inna hamzata fihi la tadullu ala makna bi khilafil fi'li fa inna hamzata fihi tadullu ala makna nahwu aktubu Mudah dan kata bah, fa in kam jatafihi dalatun ala takadu, wa kulhu narjisa, bifatih awalihi, bifasri, wa kasri, salitihi, fa kulhu wa kibin min hajihil arba'ati ma'mu, ma'mu minasarfi, di alamiyati, wa wajmi fikri, wa fi awalihi, ziyadatun ka ziyadati fi'li. Kemudian juga selain dia wazan tadi, wazan fi'il, dia juga ditunjukkan dengan ziyadah, ka ziyadatil fi'il, adanya tambahan seperti tambahan fi'il. Maksudnya apa? Ayyakuna mabdu'an bi ziyadati harfin min hurufi na'aitu. Itu bacanya apa? Na'aitu. Baik. Yaitu dia dimulai dengan salah satu huruf dari huruf na'aitu. Fa innal fi'la aula bihadhihi ziyadah minal ism. Karena sesungguhnya, maka sesungguhnya fi'il itu lebih berhak untuk mendapatkan tambahan ini daripada isim. Di annaha fil fi'il tadullu ala makna wa fil ismi la tadullu ala syai'. Karena tambahan ini ketika dia ada pada sebuah isim yang menunjukkan makna, namun kalau dia masuk kepada isim tidak menunjukkan apapun. Contohnya aklubin, jamak taksir dari kalbun. Aklub, aklubun, jamak taksir dari kalbun. Maka tambahan hamzah ini tidak memiliki makna apapun. Berbeda apabila hamzah masuk kepada fi'il. Fa'innal hamzata fihi tadullu ala makna. Maka keberadaan hamzah menunjukkan makna. Contohnya aktubu. Aktubu mudhari' dari kataba, fa innal hamzah fihi dallatun 'ala takallum. Maka hamzah di sini menunjukkan takallum. Ya, aku menulis, berbeda dengan hamzah pada aklub. Ya, aklub tidak menunjukkan makna apapun. Kalau aktub maka hamzahnya memiliki makna. Wa qauluhu wa najisun. Wanajisu, apa ditanya? Wanajisu, ya. Maka ini juga mamnu minasarf karena alamiah dan wazan fi'il. Wa fi awalihi ziyadatun ka ziyadatil fi'il. Maka di depannya ada tambahan seperti tambahan pada fi'il. Ya. Najis itu nama bunga, kalau saya tidak salah. Najis. Paham ya inti dari pembahasan ini bahwa ketika sebuah nama diambil dari wazan fi'il atau ditandai dengan huruf-huruf yang merupakan kekhususan bagi fi'il, maka dia mamnu minas sharaf. Syaratnya dia harus dipakai sebagai nama. Syaratnya dia harus dipakai sebagai nama. Baik. Sekarang Adel. Kalau mu'alif rahimah hafidahullah. Wa ammal adlu. Wa ammal adlu fahuwa khurujul ismi an sigatihi al-asliyati. Imma tahqiqan ka uhada wa mawhada wa thunaa wa mathna wa thulatha wa mathlatha wa rubaa wa marbaa wa hakadha ila al-asharati fa innaha ma'dulatun an alfadhi al-adadi al-usuli mukarraratan فالأصل جاء القول أحادا جاءوا واحدا واحدا وكذا أصل موحدا وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين وكذا في الباقي وإما تقديرا كالأعلام التي على وزن الفعلى كعمر وزفر وزحلا فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية قدروا فيها العدل وأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل. Baik. Sekarang yang kedua, yang ketiga, ilah yang ketiga adalah al-adl. Apa itu adal? Khurujul ismi an sighatihi al-asliyah. Keluarnya isim dari bentuk aslinya. Ya, harusnya ithnan, atau harusnya wahid menjadi uhad. Ya, ithnan menjadi mathna. Ya, atau sunaa dan mathna. Maka dia keluar dari bentuk aslinya. Aslinya uhad, wahidun. Aslinya sunaa, thani, atau ithnani. Aslinya thulasa, thalasatun. Maka ketika dia keluar dari bentuk asliyahnya, dia disebut sebagai al-adl. Imma tahqiqan. Kauhada wa mauhada wa sunaa wa mathna wa thulatha wa mathlatha wa rubaa wa marbaa wa hakadha ila al-asharah. Ini menurut pendapat yang kuat ya, sampai 10. Ya. Uhada, sunaa, thulatha, rubaa, khumasa, sudasa, dan selanjutnya sampai 10. Fa innaha madulatun an alfadil adad al usul al muqarraratan. Maka dia merupakan ya, dia madulah. Dia merupakan perubahan dari lafaz bilangan-bilangan yang diulang. Maka asal dari ja'al qaumu uhada ya, telah datang kaum itu sendiri, artinya ja'u wahidan wahidan. Mereka datang satu persatu. Jadi apa memiliki makna ya, perubahan bentuk atau adal ini memberikan makna yang baru. Ya, ja'u wahidan wahidan. Mereka datang satu persatu. Demikian juga dia bisa menggunakan wazan muhada. Ya. Wa kadza aslu muhada wa aslu ja'al qaum. Demikian juga asal dari muhada. Muhada juga sama, maknanya jauh wahidan wahidan. Jadi boleh pakai uhada atau pakai muhada. Ja'al qawmu uhada, ja'al qawmu muhada. ini memiliki makna yang sama. Ja'u wahidan wahidan. Contoh kali lagi, ja'al qaumu masna. Ja'u itsnaini itsnaini. Telah datang kaum ya berdua-dua, berdua-duaan. Ya, telah datang sekelompok orang secara apa? Berdua-duaan. Wa kadza fil baqi, dan demikianlah sisanya. Atau takdiron, ya, kal a'lam. Dia tidak memberi, apa, memberikan makna baru, hanya saja bentuknya yang berubah dari apa, dari bentuk aslinya. Kalau yang tahqiqan benar-benar memiliki makna yang baru. Kalau takdiron, dia hanya berubah dari bentuk asalnya tanpa menunjukkan makna yang baru. Kal a'lam, seperti yang terjadi pada nama allati ala wazni fu'alu, seperti nama yang ya memiliki wazan fu'alu, seperti umaru, zufaru, zuhalu. Fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan min as-sarf, maka isim-isim ini ketika dia dipergunakan, lamma sumi'at ya, ketika diperdengarkan, maka dia mamnu' min as-sarf. Walaysa fiha illatun zahiratun wairul alamiyah qaddaru fiha al-adl, dan dia tidak memiliki illah yang zahir kecuali al-alamiyah, dan diterapkan padanya adanya al-adl. Wa annaha ma'dulatun an amirin wa zafirin wa zahilin, maka nama-nama ini Umar, Zufar, Zuhal, dia ma'dulah ya, dialihkan dari nama Amir atau bentuk peralihan dari Amir, Zafir dan Zahil. Ya. Artinya bentuk aslinya itu Amir, Zafir, Zahil dengan wazan fa'il, tapi kemudian ditakdil ya, ditakdil atau di rubah bentuknya menjadi Umaru, Zufaru, Zuhalu. Ini secara umum gambaran dari al-adl, yakni ketika dia diubah dari bentuk aslinya, baik itu secara tahqiqan, artinya dia ketika diubah dari bentuk aslinya memberikan makna yang baru ya, seperti kata uhad dan mauhad, atau dia tidak memberikan makna baru, hanya merupakan penyelewengan atau pengubahan dari bentuk aslinya, seperti kata umaru dari amiru, dari kata amirun. Baik, baca selanjutnya. Wa qawluhu, wa qawluhu al-adalu huwa lughatun lahu ma'ani min minha naqidul jawri wa istilahan ma dhakarahu al-musannifu biqawlihi khuruju ila akhir. Wa qawluhu imma tahqiqan ila akhir, al-adalul haqiqi huwa alladhi yadullu alayhi dalilun ghairi mana alladhi yadullu alayhi dalilun ghairu, alladhi yadullu alayhi dalilun ghairu mana al-sarfa man is-sarfi wa man is-sarfi ka qawlihi bi ma'nal muqarrari wa huwa yamna'u sarfa ma'al ma'al wasfiyati wa walahu sighatani mu'alun bi dhammil fa'i wa maf'alu bi fathil mimi wa aini ka uhada wa mauhada ila akhir wa huma masmu'ani min al wahidi ila al arba'ati bittifaqi wa fil baqi min al asharati ala al asahi wa qawluhu wa kadha fil baqi qala al faqihi wa dalilu ala an aslaha kadhalika anna maknaha makal mukarrorun wal aslu annahu idza kana al-ma'na mukarraran yakunu al-lafdhu aydan mukarraran liwafiqa dalul madlula fa'ulima annal aslaha lafdun mukarrarun. Baik, penjelasan tanda ucapan beliau. Pertama, al-adl secara bahasa dia memiliki banyak makna, di antaranya naqidul jaur, ya, penghapus kezaliman atau lawan dari kezaliman. Al-adl adalah lawan dari kezaliman. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, madza qarahul musannif biqaulihi khurujul ismi an siwatihil asliyah. Ya. Adapun secara istilah, apa yang disebutkan oleh al-musannif bahwa makna al-adl adalah keluarnya isim dari bentuk aslinya. Apa hubungannya secara bahasa dan secara nahwu ini? Apa keterkaitannya kira-kira? Hah? Ada yang pernah baca? Menarik ini. Adl itu naqidul jaur, lawan dari kezaliman. Secara nahwu artinya khurujul ismi an sighatil asliyah, keluarnya isim dari bentuknya yang asli. Nah, apa le? Filsafatnya, ha? Saya sih karena kebanyakan pada saya itu dari makan di luar biasa. Salah. Bisa suka. Zolim. Enggak, maksudnya hubungannya dengan sigohnya ini, maksudnya apa kalau dibilang adil gitu. Padahal dia keluar dari bentuk aslinya, tetap dikatakan adil. Saya kira mungkin makna, perlu cari kita makna bahasa yang lain dari al-adil. Ini bukan naqidul jaur ini, cuma adil itu ada makna yang lain mungkin, yang berhubungan dengan makna khurujul ismi an siwatil asliya. Baik, qauluhu imma tahqiqan ila akhirih. Al-adl haqiqi huwa alladhi yadullu alayhi dalilun wairu ma'i sarfi kaqaunhi bima'na al-muqarrar. Adl yang hakiki, dia menunjukkan makna, selain makna mamnu' min as-sarf, dia juga menunjukkan makna yang lain. Kaqaunhi bima'na muqarrar. Seperti, ya, dia menunjukkan makna terulang, makna berulang. Ya, ini kalau tahqiq. Kalau yang takdir itu dia tidak menunjukkan perubahan makna, tidak menunjukkan tambahan makna atau makna yang baru, hanya berubah saja bentuknya. Tapi kalau yang tahqiq, dia perubahan ini menunjukkan makna yang baru, seperti makna mukarrar, ya, berulang. Bahwa yamna'u sarfi ma'al wasfiyah, maka adl yang tahqiqi, yang hakiki, ini dia menahan dari sharaf kalau dia disertai dengan wasfiyah, dipergunakan sebagai sifat. Ya, jadi ingat, entum al-adl ini dia bisa dipasangkan pada sifat dan pada alam. Kapan dia dipasangkan dengan sifat? Kalau dia adlnya hakiki, yang memiliki makna baru. Adapun yang dipasangkan dengan alamiah, dia tidak harus hakiki, tapi takdiri. Ya, tidak harus memiliki makna baru, sekedar peralihan saja. Kemudian dia dijadikan nama, dia sudah mamnu' min as-sarf. Adapun sebagai wasfi, dia harus memiliki makna yang baru. Baik. Wa huwa yamna'u sarfa ma'al wasfiyah walahu sighatan. Bentuknya ada dua. Pertama, wazan fu'alun. Bukan fu'alun, ya. Fu'alu harusnya. Ya. Fuhadu. Kemudian, maf'alun. Wazan yang kedua, maf'al. Maf'alu. Ya. Ka'uhad wa mauhad. Kemudian, Suna'u. Masna, ثلاث مثلث رباع مربع رباع مربع. Kata beliau di sini bahwa masmu'an minal wahid ila arba'ah. Ya. Kalau penggunaannya dari 1 sampai 4 itu didengar bittifaq secara kesepakatan para ulama. Jadi yang lazim dipakai oleh mereka sampai 4. Nah, ini sepakat mereka kalau 1 sampai 4 ya ini dipakai. Contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa? Fankihu maqabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ya, mathna wa thulatha wa ruba, dan nikahilah apa yang senangi dari wanita 2, 3 atau 4. Ya. Ini masmu' bittifaq wa fil baqi min al-ashara 'ala al-ashah. Adapun sisanya dari 5 sampai 10 ini juga bisa dipakai alal asah, ya, menurut pendapat yang paling kuat. Ini mengisyaratkan adanya khilaf dalam penggunaan wazan ini, ya, bagi angka 5 sampai angka 10. Tapi dari 1 sampai 4 mereka sepakat. Wa kadza fil baqi, demikian juga sisanya. Mana tadi? Wa kadza fil baqi. Jadi dari 5 sampai 10. Ya. Wa dalilu ala anna aslaha kadzalik anna ma'naha muqarrarun wal aslu annahu idza kana al-ma'na muqarraran yakunu al-lafdhu aidan muqarraran liyuwafiqu dal al-madlul. Ya, karena yang diinginkan di sini adalah dia menunjukkan makna pengulangan. Maka bukan hanya sampai 4 saja, tapi sampai 10 itu bisa terjadi perulangan. Ya. Yakunu lafdhu aidan muqarraran liwafiqu dal al-madlul. Kalau dari 5 sampai 10 itu bisa berulang, datang berlima-lima, datang berenam-enam, datang bertujuh-tujuh, maka dia pun bisa dipakai sampai 10. Fa'ulima anna aslaha lafdhun muqarrar. Maka diketahui bahwa asalnya adalah lafaz yang berulang. Jadi bisa dipakai dari 5 sampai 10. Baca faedah ya. Apa? Alif. Faedatun. Faedatun. Hadith al-fadhu la tustakmalu ila urutat. Faqoli ta'ala kuni ajani'atin matna wa tulasa wa ruba. Au ahwalan faqoli ta'ala famtibu ma qoba lakum minat isa'i matna wa tulasa wa ruba. Au akhbaron faqoli alaihi salatu wassalam salatu al-layli matna masna. Matna wa tulasa wa ruba urutat di ajani'atin fil ayatil ula. أحوال من النساء في الثانية ومثنى الأولى الحديث خبر ثلاث ومثنى الثانية تأكيد لها. طيب هذا فائدة bahwa lafaz-lafaz ini dia hanya dipergunakan imma dia sebagai sifat, imma dia sebagai hal atau sebagai khobar. Jadi dia tidak keluar dari tiga ini. Imannya menjadi apa namanya? Naat contohnya. Uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba. Ini malaikat itu memiliki sayap 2-2, 3-3, dan 4-4. Ya. Atau dia sebagai hal. Fankihu matobalakum minan nisa. Matna wa thulatha wa ruba. Maka nikahilah oleh kalian apa yang kalian sukai dari para perempuan. Jadi matna thulatha ruba ini posisinya sebagai hal. Ya, 2, 2, 3-3, 4-4. Kalau ada yang nakal ini, oh berarti kita bisa nikah sampai 8. 2-2. Berarti berapa? 4. 3-3, 6. Rubah-rubah, 4 ya. 4-4, berarti bisa nikah sampai 8. Tambah yang 1. Hah? Tambah yang 1. Yang pertama. Tambah? 9 ini. Kok 9? Oh. Enggak. Cuma kan ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan sahabat yang memiliki istri lebih dari 4 ya, untuk menceraikan yang lebih dari 4, untuk memilih yang 4 kemudian menceraikan sisanya. Nah, ini menunjukkan bahwa pernikahan itu paling pol 4. Ya, pentingnya hadis dalam menafsirkan Al-Qur'an. Kalau enggak orang bisa salah. 2-2 berarti 4. Tulat. Ya. Tulat ini kan artinya apa? Salah. 3-3 berarti 6. Ya, rubah artinya arba'ah, 4-4. Ya. Maka ada hadis yang menunjukkan bahwa tidak seperti itu. Au akhbaron, demikian juga dia menempati posisi khabar. Seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna. Ya, salat malam itu dilakukan 2-2. 2 kali 2 kali. Fa masna wa thulatha wa ruba' nu'ud li ajnihatin fil ayatil ula wa ahwal minan nisa fit thaniyah wa masna al awwal fi hadithi khabari salatun khabari salatu wa masna thaniyah taukid laha sebagai taukid. Artinya salatul laili masna. Salat malam itu 2. Artinya ketika diterjemahkan salatul laili apa dicukupkan dengan lafaz salatul laili makna, ini sudah menunjukkan makna salat malam itu 2-2. Hanya saja kemudian ditambahi lafaz taukid makna. Ya, makna benar-benar 2. Ya. Salat malam itu benar-benar dilakukan dengan 2 rakaat. Baik, selesai kita dari yang tahqiq, ya, yang tahqiq. Al-adl tahqiqan. Sekarang yang takdiran. Waqulhu wa inna takdiran al-adlu takdiri huwa al-lanju ghalibu mu'adaihi illa man usarfa. Man usarfi. Man usarfi. Wahuwa yamna'u usarfa ma'al alamiyati. Waqulhu qadaru fihi al-adlu ila akhiri innama qadaru fiha adlu li imkanihi wa ta'adzuri ghairihi wa li anna waliba fi fil a'lami an naklu ma'a an shibati fu'ala qad warat وَلِأَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَعْلَامِ أَنَّهُ مَعَ أَنَّ صِغَةَ فُعَلُ قَدْ وَرَدَتْ كَثِيرًا مُحَوَّلَةٌ عَنِ الْفَائِلِ كَغُدَرٍ وَفُسَكٍ فَإِنَّهُمَا muhawalatani an ghadirin wa fasikin wa innama kulna li imkanihi wa ta'addurin wa irihi li annal alamiyata tamna al-sarfa ma'as sitati al-adlu wa ziyadatul af'ali al-adli wa ziyadatil alif wa nuni wal ujmati wal wajmi fitni wa tarjibi wa ta'mithi wa hadi famsati min muntafiyatun fata'ayyana taqdirul adl taqdirul adl. Sekarang beliau ingin menunjukkan apa maksud dari takdir. Ya, kata beliau, wa qaluhu wa ima takdiran al-adlu takdiri huwa alladhi la yadullu alaihi illa man usarfi. Adapun adl secara takdir dia tidak menunjukkan kecuali hanya man usarfi. Hanya dia tidak boleh ditanwin. Itu saja yang ditunjukkan. Jadi dia tidak menunjukkan makna baru seperti al-adl yang tahqiq, ya, yang hakiki. Kalau al-adl yang hakiki, dia menunjukkan makna baru, yaitu mukarror, ya, yaitu pengulangan, yaitu takrir. Adapun al-adl yang takdiri, dia tidak menunjukkan makna baru, hanya dia menunjukkan mamnu minas sharaf. Qaddaru fihi al-adl, ya. Qaddaru fihi al-adl, berarti fa innaha lamma sumi'at mamnu'atan minas sharaf. Walaysa fiha illatun zahiratun ghairul alamiyah. Dan dia tidak memiliki illah kecuali alamiyah saja. Artinya untuk adl yang takdiri ini, dia hanya digandingkan dengan alamiyah saja. Qaddaru fihal adl, ya, yang dikaitkan dengan al-adl. Baik, kata beliau, innama qaddiru fiha al-adl li imkanihi wa ta'adzuri ghairihi. Hanya saja ditentukan di sini adalah adl saja dan tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Artinya kenapa nama Umaru, kemudian Zufaru dan yang semisalnya itu dikaitkan antara nama dan juga adl, karena tidak ada lagi sebab yang lain. Tidak bisa lagi dikaitkan dengan yang lainnya kecuali dengan adl saja. Ya. Di anal ghalib wa fil a'lam an-naql. Karena secara mayoritas pada umumnya nama itu diambil dari penukilan saja. Ma anna sighati fu'al qad waradat katsiran muhawwalatun an fa'il. Ya, bersamaan dengan itu sighah fu'al itu diambil, kebanyakannya diambil dari wazan fa'il. Seperti gudar wa fusak, seperti nama gudar dan fusak, maka dia sesungguhnya merupakan perubahan dari ghadir dan fasid. Wa inna ma qulna li imkanihi wa ta'adduri ghairihi, karena itulah yang mungkin kita katakan, dan ta'addur ghairuhu, artinya tidak mungkin lagi dikaitkan dengan yang lain. Ya, kenapa nama-nama ini mamnu minas sharaf? Ya sudah, karena nama dan dia juga terjadi padanya al-adl. Enggak ada sebab yang lain yang bisa kita katakan yang bisa menyebabkan dia itu mamnu' minas sharaf. Ya. Jadi apa? Karena itu saja sebabnya, enggak bisa kita cari alasan yang lain. Ya, kenapa dia mamnu' minas sharaf? Karena dia alamiah dan juga al-adl. Ya, makanya kata beliau di sini, li'anna al-alamiyah tamna'u shaf ma'a sittah. Karena alamiah itu dia mencegah sorof dengan bersama dengan enam. Al-adl, kemudian ziyadati alif wa nun, kemudian ujumah, wazan fi'il, tarkib, ta'nif. Ya. Maka, fahadihil khamsa muntafiyah. Maka kelima yang disebutkan ini, yang selain adl, ya, ini tidak terdapat pada Umaru misalnya. Apa yang menahan dia dari sorof? Apakah ziyadati alif wa nun? Enggak ada. Kemudian apakah dia ujumah? Enggak, itu nama Arab. Apakah dia masuk kepada wazan fi'il? Enggak juga. Apakah dia tarkib? Enggak juga. Ta'nits? Enggak juga. Maka mau enggak mau, ya, hanya adl itulah yang menjadi sebab dia mamnu' minas sharaf. Ketika digandingkan dengan al-alamiyah. Ketika digandingkan dengan al-alamiyah. Paham enggak maksudnya? Dia beliau menjelaskan kenapa adl ini dijadikan sebab mamnu' minas sharaf. Karena tidak ada alasan yang lain. Ada nama-nama yang mamnu' minas sharaf, tapi mau tidak mau alasannya cuma adl itu saja. Karena gak mungkin masuk ke lima yang lainnya. Ya. Sekarang faedah terakhir. Qad ahsa. Qad ahsa ma sama. Atau qad uhsiya. قد أحصي ما سمع ما سمع ما سمع من الأعلام المعدولة فكان خمسة عشر وهي فكان خمسة عشر فكان خمسة عشر وهي عمر وزحل وزفر وجش وجش وجشم وكثم وجمع وكزه ودلف وجمح وجمح وفوزه ودلف وأسم وتعل وجحا وبلغ ومدر وهبل وهدل وهي مجموعة في قول شاعر إن رمت أضبت لما نقول إلى فعل عمر زحل وزفر ودشم كثم جمح كزه دلف أسم تعل وجحا وبلع مدر هبل ومتمم ما ذكروا هدل هدل. Jadi ini disebutkan ada 15 15 nama yang diambil dari Al-Adl. Ya, Umaru Zuhalu yang pertama, Umaru Zuhalu, Zufaru, Zushamu, Kuthamu, Jumahu, Kuzahu, Dulafu, Usamu, Tu'alu, Juha, Bula'u, Budaru, Kubalu, Kudalu. Ini ke-15 nama yang yang muncul dari Al-Adl. Yang muncul dari Al-Adl. Ya, maka dia mamnu minasarf. 15. 15 nama. Ini sedikit ya, 15 ya. Makanya mau dicari. Kenapa nama-nama, kenapa ini kok enggak ditanwin? Apa yang bagusnya? Ya udah deh. Adl aja dia, adl. Ya. Enggak ada lagi sebab yang lain. Baik, lagi milahuna, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas at-ta'nits. At-ta'nits. Wallahu ta'ala a'lam.